Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab al-fiqhul muyassar fi daw'il kitabi wa sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dari kitabus shalah, yaitu tentang sholat-sholat sunnah. Kita masuk pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Hukum salat witir dan keutamaan salat witir serta waktu pelaksanaan salat witir. Hukmuhu, sekarang hukumnya. Hukmuhu sunnatun muakkadatun. Hukum salat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hatha alaihi Rasul sallallahu ala alihi wasallam wa raghaba fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung dan memotivasi umatnya untuk melaksanakan salat witir. Beliau menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat witir. Faqala sallallahu ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil. Nah, yuhibbul witr, dan menyukai witir. Nah. Dalil yang lain, waqala sallallahu ala alihi wasallam, ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahlul Quran, witirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir dan menyukai witir. Al hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini dalil-dalil disyariatkannya atau disunnahkannya sholat witir. Bahwasanya sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan autiru. Wahai ahlil Quran, autiru, witirlah kalian. Dengan lafaz amr, perintah, ya, dengan lafaz perintah. Dan asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hukumnya? Wajib, ya. Terus bagaimana kok di sini bisa dikatakan sunnah padahal ada perintah? Autiru, witirlah kalian. Ada yang bisa jawab? Hmm. Taib. Beliau perintahkan kepada umatnya ini, ya ahlul Quran, autiru, witirlah kalian. Dan asal perintah dari beliau ya, adalah wajib untuk dikerjakan. Nah. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, baik hukum sunnah atau hukum mubah. Nah, hal ahad minkum yujib hadha soal? Baik. Hah? Yang bisa menjawab lahu jaizah. Nah. Diberi hadiah. Baik. Nah, Abdul Sani. Oke. Naam. Al-aslul wujub. Aywa, al-aslul wujub illa idza kanat hunak qarinah ukhra tusrif minal wujub ila al-istihbab. Baik. Nah. Al-amr al-mahbub qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban. Idzan laysa hadha sarif. Ah. Tayyib barakallahu fiik. Hukum asalnya wajib kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang menunjukkan atau memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Di sana ada dalil lain yang memalingkan dari perintah yang hukum asalnya wajib menjadi sunnah. Apa itu? Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat witir di atas kendaraan. Nah, ketika safar. Ini menunjukkan bahwasannya sholat witir hukumnya sunnah. Karena kalau sholat wajib gak boleh dikerjakan di atas kendaraan ya, kecuali darurat. Nah, ini dalil yang memalingkan dari wajib menjadi, apa, dari hukum wajib perintah tadi menjadi sunnah. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat witir di atas hewan tunggangannya. Kita lanjutkan. Wa waktuhu, sekarang waktunya. Waktu sholat witir. Ma baina sholatil isya wa sholatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya adalah dikerjakan di antara sholat isya dan sholat subuh. Bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma' para ulama. Lifi'lihi sallallahu ala alihi wasallam, karena inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melaksanakan salat witir antara isya dan subuh. Nah. Wali qaulihi, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am." Salatul witr, ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian dengan suatu salat yang lebih baik bagi kalian daripada humrin na'am, ya, daripada unta na'am merah, ya, kendaraan yang paling mewah ketika itu, yang paling bagus ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian dengan suatu salat yang lebih baik bagi kalian daripada humrun na'am. Unta merah. Yaitu salat witir. Ini lebih baik daripada humrun na'am. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Salat witir yang dikerjakan antara salat isya sampai terbitnya fajar. Itu sampai subuh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu pelaksanaan salat witir adalah bainal isya wal fajr. Antara salat isya dan salat subuh. Disitulah waktu pelaksanaan salat witir. Terus bagaimana kalau fajar telah terbit atau telah masuk waktu salat subuh? Fa idza tala'a al-fajr fala witra lah aw fala witra. Kalau telah terbit fajar, telah masuk waktu salat subuh, ya, sudah azan subuh, fala witra, maka tidak ada salat witir. Artinya sudah selesai waktunya, ya, dengan masuknya waktu salat subuh. Intahal waqt. Yakni waktu witir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatul laili masna masna, fa idza khasyya ahadukum as-subha, shalla rak'atan wahidatan wa tutiru lahu ma qad shalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir subuh, ya, khawatir datang waktu fajar, ya, dalam keadaan dia sedang sholat, ya, witir atau mau sholat witir, tetapi khawatir masuk waktu subuh, ya, sholat rakaatan wahidatan, maka hendaknya dia sholat satu rakaat saja. Kalau khawatir ini sudah mepet, sudah mau subuh. Salat satu rakaat, tutir lahu ma qad shalla, yang dengannya dia berwitir terhadap salat-salat yang na'am sudah berlalu. Nah. Sebagai penutup, ya, salat-salat yang dia laksanakan di malam itu. Kalau khawatir, ya, na'am datang waktu subuh. Fahadha dalilun ala khuruji waqtil witri bitulu'il fajr. Ini dalil keluarnya waktu pelaksanaan sholat witir dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa asrahu minhu ya'ni fid dilalah. Dan yang lebih jelas dari hadis di atas, dari sisi pendalilan, marwahu Abu Daud wa Nasa'i, adalah dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Wasahahahu Abu Awana wa ghairuhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Abu Awana dan yang lainnya. An Ibnu Umar yakul, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, man salla minal layli fal yaj'al akhira salatihi witron. Barang siapa yang salat di malam hari, maka hendaklah dia menjadikan akhir salatnya itu witir, ganjil. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW beliau memerintahkan dengan perkara tersebut, yaitu sholat malam ditutup dengan sholat witir, ditutup dengan rakaat yang ganjil. Fa idza kana al-fajru, apabila telah datang fajar waktu sholat subuh, Faqad dhahaba kullu shalatil lail wal witr. Maka telah pergi atau telah selesai ya. Naam, waktu salat malam dan salat witir. Riwayat ini lebih jelas, asrah fid dilalah lebih jelas dalam hal pendalilan, yaitu bahwasanya waktu sholat witir itu sampai terbitnya fajar atau sampai masuknya waktu sholat subuh. Kemudian wasolatul witri akhirul laili afdal minhu fi awwalihi. Dan sholat witir di akhir malam itu lebih utama daripada sholat witir yang dikerjakan di awal malam. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwal al-lail liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-lail. Akan tetapi disukai untuk disegerakan sholat witir di awal malam bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Misalkan dia murojaah, ya, begadang sampai tengah malam. Begadangnya murojaah ya, mutolaah kitab, mengulang-ulang hafalan dan lain sebagainya. Ketika dia mau tidur, khawatir nanti terlambat. Karena ini udah tengah malam, ya, udah terlambat waktu tidurnya, maka dia sholat di awal malam. Ya. Ketika khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Wa illa jika tidak demikian, maka sholat witir di akhir malam itu lebih afdol daripada di awal malam. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhir al-lail. Dan dianjurkan untuk diakhirkan salat witir di akhir malam bagi orang yang bisa bangun di akhir malam. Bagi orang yang memprediksi dirinya bisa bangun di akhir malam. Lima rawahu Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia melakukan sholat witir di akhir malam, di awal malam. Wa man tama'a an yakuma akhirul lail falyutir akhirul lail. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia melakukan sholat witir di akhir malam. Fa inna salata akhirul lail masyhudatun. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu masyhudah, tersaksikan. Wa dzalika afdol, dan yang demikian itu lebih afdol, lebih utama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Baik, ini sekilas tentang sholat witir. Hukumnya, keutamaannya, dan waktunya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam ayat-ayatnya memuji orang-orang yang melakukan Salatul lail, salat di malam hari. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama." Ciri-ciri hamba Ar-Rahman, hamba zat yang maha penyayang, itu hamba Allah. Di antaranya adalah alladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang-orang yang dia menghabiskan malamnya untuk Rabbnya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sujud dan berdiri, yaitu dalam keadaan salat. Ini sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Dia menghabiskan malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, yaitu dalam keadaan salat, menghabiskan waktunya atau malamnya untuk salat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi surat Al-Furqan ayat 64, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari ranjang-ranjang tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ciri-ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur di malam hari, melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Nah, dan ayat-ayat yang lain, yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan salatul lail, salat di malam hari. Dan salatul lail, salat di malam hari ini adalah afdhalus shalah, salat yang paling utama setelah salat wajib. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dan ketahuilah bahwasanya di malam hari ada suatu waktu yang jika seorang muslim meminta kepada Allah di waktu yang pas bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah akan kabulkan permintaannya atau doanya. Dan ini terjadi di setiap malam. Jadi dalam setiap malam itu ada waktu yang jika seorang hamba berdoa di waktu itu, entah di awal malam atau tengah malam atau akhir malam, yang jelas ada waktu di malam hari yang jika seorang hamba berdoa di waktu itu, maka Allah akan kabulkan. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah wa dhalika kull lailah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat, bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Dan ini terjadi kulla lailatin, setiap malamnya. Nah, dan di sana ada penyebutan khusus tentang na'am akhirul lail, ya, di akhir malam. Sebagaimana tadi yang sudah kita baca dari hadis, bahwasanya salat witir di akhir malam itu lebih afdol, ya, lebih afdol na'am daripada salat witir di awal malam. Nah, dalilnya tadi juga berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malamnya. Hina yabqa thulutsul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Awal malam itu maghrib, akhir malam itu fajar subuh. Bagi tiga. Sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yadu'uni fa'astajibalahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib untuk kita imani, yaitu sifat apa? An-nuzul, ahsan. Sifat nuzul, sifat turun. Itu Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Sifat nuzul, sifat turun. Nah, dan ini wajib kita imani karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim. Sehingga enggak perlu diragukan. Ya. Nah, kitab yang paling sahih dalam periwayatan hadis, Sahih Bukhari dan Muslim. Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Sehingga wajib bagi kita, dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah. Ya. Dalilnya ini. Baik. Oh, kalau kita menetapkan sifat turun bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga turun. Nah, keliru, ya. Nah, kalimat ini keliru. Nah, menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang jelas, beda antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sebagaimana beda antara zat Allah dengan zat makhluk. Nah, sehingga menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita tetapkan sifat itu bagi Allah, dan kita yakini sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi jangan dibayangkan turun itu kayak turunnya raja dari singgasananya ke bawah. Jangan. Kita gak tahu bagaimana turunnya Allah, karena ini perkara gaib. Nah, ya. Sebagaimana kita tidak tahu zatnya Allah, ya, karena perkara gaib, maka kita pun tidak tahu bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Hanya saja disebutkan dalam hadis, maka wajib kita imani. Adapun kaifiahnya, bentuknya bagaimana turunnya ke langit dunia, kita gak tahu. Itu perkara gaib. Nah, wajib untuk kita imani. Dan ciri orang yang beriman adalah mengimani perkara yang gaib. Taib. Karena sebagian menafikan sifat ini, enggak boleh menetapkan sifat nuzul bagi Allah. Enggak boleh menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Padahal disebutnya dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah. Di sepertiga malam terakhir itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah. Dan Allah berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Ya. Wajib untuk kita imani ini, ya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Betapa rahmatnya Allah kepada hambanya. Ya. Betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya. Nah, tinggal bagaimana hamba tersebut mau gak disayangi. Ya. Mau gak dikasihi. Nah. Mau gak minta ampun. Ya. Mau gak minta maaf kepada Allah. Nah. Baik. Nah. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah. Nah. Salat malam adalah amalan yang mulia dan inilah amalannya orang-orang soleh. Ya. Nah. Sifat-sifat orang-orang soleh, ya. Da'bus solihin. Ya. Kebiasaannya orang-orang soleh sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Jadi orang-orang soleh terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, mereka pun melakukan qiyamul lail, sholat malam. Ya. Dan ini merupakan ciri khas mereka, sholat malam. Ya. Nah, di saat manusia tertidur, terlelap, ya, dia bangun, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Nah, ini da'bus solihin, ya. Kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Dan inilah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sunan Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah dalam sunannya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Wahwa qurbatun ila rabbikum wa magfaratun lissayyiati wa manhatun lil izm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melazimi qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bus salihin, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Orang-orang saleh dari umat-umat sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam itu adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Wa magfaratun lisayiat, dan sebagai penghapus dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Ya, salat malam termasuk daripada manhah, pencegah, ya, dari enam perbuatan dosa. Baik, ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan dan anjuran-anjuran naam salat malam. Nah. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu sadisa, masalah yang keenam. Nah, satu masalah lagi, ya. Nah, kita selesaikan. Sifatul witri wa adadu raka'atihi. Sekarang sifat sholat witir dan jumlah rakaatnya seperti apa? Nah. Al-witru aqalluhu raka'atun wahidah. Sholat witir itu minimalnya satu rakaat. Ya. Minimalnya satu rakaat. li hadis Ibnu Umar wa Ibnu Abbas marfu'an. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Abbas secara marfu'. Ya, harus dengan dalil. Kita katakan minimal satu rakaat harus dengan dalil. Nah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Nah, artinya minimalnya satu rakaat. Di akhir malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalil yang lain wali hadis Ibnu Umar al-Madi qariban. Juga hadis dari sahabat Abdullah bin Umar yang sudah berlalu tadi. Beliau mengatakan shalla rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla, hadis yang di atas tadi yang sudah kita baca. Nah, ya. Itu apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu salat subuh, ya, dalam keadaan belum sholat witir, maka sholatlah satu rokaat. Yang dengan satu rokaat tersebut sebagai penutup dari sholat-sholat yang naam di malam itu. Nah. Alhasil minimalnya satu rokaat. Wayajuzul witru bisalas rokaat, dan boleh sholat witir dengan tiga rokaat. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallama kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli thalatha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat 4 rakaat, salat malam 4 rakaat. Dan jangan ditanya tentang baiknya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau dari sholat 4 rakaat tadi. Summa yusolli arba'an, setelah rakaat salam, kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Falatas al anhusnihinna wa tulihin, dan jangan ditanyakan bagaimana baiknya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Ya, nah, sampai dalam riwayat lain sampai apa? Bengkak kaki beliau. Summa yusalli thalasan, kemudian setelah sholat 4 rakaat dan salam, ya, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, beliau sholat 3 rakaat. Ini dalil bolehnya sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa tajuzu hadhihi thalas bisalamain, dan 3 rakaat ini ya, boleh juga dengan 2 kali salam. Boleh dengan 2 kali salam. Li'ana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kana yusallimu min rak'ataini hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Karena Abdullah bin Umar pernah beliau salat witir yang 3 rakaat ya. Nah, beliau salat di 2 rakaatnya. Nah, sampai beliau bisa memerintahkan untuk menunaikan sebagian hajat beliau. Nah, artinya beliau sholat di rakaat salam di rakaat yang kedua. Nah. Kemudian sholat lagi satu rakaat, ya, kemudian salam. Nah, jadi 3 rakaat jadi 2 salam, 2 kali salam. Wa tajuzu sardan bi tasyahudin wahidin wa salamin wahid. Dan boleh sardan langsung nyambung dengan satu kali salam, ya, satu kali tasyahud, satu kali salam, 3 rakaat duduk di rakaat ketiga. Nah, rakaat kedua nggak perlu duduk, langsung naik lagi, ya. Nah, rakaat terakhir, rakaat ketiga baru dia duduk tasyahud kemudian salam. Nah, sehingga satu kali salam, boleh ini boleh itu, kedua-duanya dibolehkan. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuturu bi thalas la yakut illa fi akhirihin. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat witir 3 rakaat dan beliau tidak duduk tasyahud kecuali di akhir salat, yaitu di rakaat ketiga. Beliau tasyahud kemudian salam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Fala tusalla bi tasyahudain wa salamin wahid. Dan enggak boleh sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud tetapi 1 kali salam. Ya. Enggak boleh. Kenapa? Hatta la tushbih sholatul maghrib. supaya tidak menyerupai sholat maghrib. Sholat maghrib kan dua kali tasyahud, satu kali salam. Nah, kalau sholat witir nggak boleh seperti ini. Nah, karena nggak boleh menyerupai sholat maghrib. Faqad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Rasulullah SAW telah melarang dari tadi sholat malam menyerupai sholat maghrib, dua kali tasyahud, satu kali salam. Nah, tiga rakaat ini nggak boleh. Sehingga yang diperbolehkan adalah tiga rakaat dengan sekali salam, yaitu tasyahud di akhir sholat, atau tiga rakaat jadi dua kali salam. Tiga rakaat jadi dua kali salam. Dua rakaat salam, ya, kemudian tambah lagi satu rakaat, kemudian salam lagi. Wa yajuzul witru bi sab'i rakaatin wa bi khamsin. Dan juga boleh sholat witir dengan tujuh rakaat dan lima rakaat. Boleh satu, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh. Nah, la yajlis illa fi akhiriha, tidak duduk tasyahud kecuali di akhir rakaat. Nah, jadi kalau tujuh rakaat, ya di rakaat ketujuh dia baru duduk tasyahud, kemudian salam. Ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaatan, yutir min dzalika bi khamsin, la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 13 rakaat. Beliau witir dengan 5 rakaat dan beliau tidak duduk, ya, kecuali di akhir rakaat. Nah, kecuali di akhir rakaat yang kelima baru beliau duduk tasyahud kemudian salam. Nah, ini dalil bolehnya salat witir 5 rakaat sekali salam. Nah. Wali hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dalil yang lain adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin, la yufassil bainahunna bi taslimin wala kalam. Kata Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat witir 7 rakaat atau 5 rakaat dan beliau tidak memisahkan rakaat-rakaat tersebut dengan salam. Wala kalam, tidak pula dengan kalam. Artinya 7 rakaat sardan langsung nyambung, hanya satu kali tasyahud akhir, ya, langsung salam, ya, di rakaat yang ketujuh atau di rakaat yang kelima. Nah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Nah. Taib, sehingga boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat, boleh tujuh rakaat. Nah. Taib, ini diantara tata cara sholat witir. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.